Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Usuli Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana pada pembahasan yang terakhir, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan hukum tarkis salat, hukum berkaitan dengan orang yang meninggalkan salat, dan bahwasanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan wa man taraka sholata faqad kafara, dan barang siapa yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Maka setelah itu al-musannif rahimahullahu taala membawakan pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan dengan afdalu hadil ummah ba'da nabiyha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan orang yang paling afdal di kalangan umat ini setelah nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan dibahas oleh al-musannif rahimahullahu taala setelahnya. Faqala al-muallif rahimahullahu taala wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar ibn al-Khattab thumma Uthman ibn Affan nuqaddimu ha'ula ath-thalathata kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahtalifu fi dhalika thumma ba'da dhalika aw thumma ba'da ha'ula ath-thalatha ashabu syura al-khamsa Ali ibn Abi Talib wa Talha wa Zubair wa Abdurrahman ibn Auf wa Sa'd kulluhum yasruhu lil khilafah wa kulluhum imam wa nadhhabu fi dhalika ila hadith ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun Abu Bakr ثم عمر أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول ثم أفضل الناس بعد هؤلاء ashabu Rasulillah atau ashabi Rasulillah sallallahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnu alladhi bu'itha bihim. Kata al-musannif al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan sebaik-baik umat setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman ibn Affan. Kita mengedepankan, mengutamakan ketiga orang ini sebagaimana dikedepankan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakhtalifu fi dhalik. Mereka sama sekali tidak berselisih dalam permasalahan tersebut. Tsumma ba'da ha'ula'i tsalatsa ashabu syura al-khamsa. Kemudian setelah mereka bertiga adalah orang-orang yang mengikuti syura yang berjumlah lima, yaitu Ali ibn Abi Talib, Talha, Zubair, dan Abdurrahman ibn Auf. Begitu pula Sa'd. Kulluhum yasruhu lil khilafah. Mereka semua pantas untuk menjadi khalifah. Wa kulluhum imam. Dan mereka semua adalah imam. Nadhhabu fi dhalika ila hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan kita berpendapat seperti ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, kunna na'udu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun Abu Bakr wa Umar wa Uthman thumma nasqut. Dulu kami menghitung, yakni mengedepankan siapakah yang menjadi orang nomor satu, orang yang pertama. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun, dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih hidup. Wa ashabuhu mutawafirun, begitu pula para sahabatnya, mereka sangat banyak. Yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Lalu kami diam. Yani yang diutamakan, yang menjadi nomor satu setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Lalu mereka diam. Kemudian setelah Ashabu Syura adalah Ahlu Badr dari kalangan Muhajirin, kemudian Ahlu Badr dari kalangan Ansar min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala qadri al-hijrah was-sabiqah, sesuai dengan kadar hijrah mereka dan dahulunya mereka. Awalan fa awal, thumma afdalun nas ba'da haula, kemudian orang yang paling utama setelah mereka adalah sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam secara keumuman. Al-qarnu alladhi bu'itha fihim, generasi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Maka dalam pembahasan ini maksudu al-Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam pembahasan ini ingin menjelaskan berkaitan dengan afdal hadil ummah ba'da nabiyyiha. Keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah di dalam pembahasan keutamaan atau siapakah yang paling utama, siapakah yang paling afdal, siapakah orang nomor satu di kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan hal ini, bahwasanya orang terbaik, orang yang paling afdal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Begitu pula kemudian setelahnya yang berikutnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian setelahnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berkata, kunna na'udu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayy wa sahabatu mutawafirun. Dulu kami menganggap, menghitung siapakah orang yang nomor satu di antara kami, orang yang nomor pertama. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayy, dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih hidup. Artinya apa yang para sahabat radhiyallahu taala anhum katakan dan yakini berkaitan dengan siapakah umat terbaik, ini adalah sesuatu yang diikrarkan dan dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahadha minas sunnah, maka ini menunjukkan hal ini adalah termasuk sunnah, yakni sunnah takririyah, termasuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diikrarkan oleh beliau. Nah, ketika satu hal diyakini atau dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan hal tersebut, membenarkan dan mengiyakan hal tersebut, tidak mengingkarinya, maka hal tersebut menjadi sunnah takririyah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sisi beliau mengikrarkan, beliau mengiyakan, beliau menyetujui. Dan itu menjadi akidahnya para sahabat Rasulullah dan keyakinannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassahabatu mutawafirun, dan para sahabat ketika itu masih banyak. Artinya apa yang diyakin oleh para sahabat ketika itu adalah ijma. Bahwasanya umat terbaik, afdalun nas, manusia yang terbaik dari kalangan umat ini setelah nabinya adalah tiga orang. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, menunjukkan bahwasanya ini adalah ijma'us sahabat. Sehingga dalilnya dari ucapan beliau ini dari dua sisi. Yang pertama dari ikrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari pengikraran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika para sahabat meyakini bahwasanya afdhalun nas di hadhihi ummah adalah tiga orang yang disebutkan tadi, Rasul masih hidup. Rasul menyetujuinya, Rasul mengiyakan, Rasul tidak mengingkari. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, para sahabat ijma' sepakat bahwasanya tiga orang ini adalah yang paling afdolnya. Nah, sehingga tidak ada perselisihan dalam permasalahan ini. Oleh karena itu, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala membawakan pembahasan ini di dalam usul sunnah, karena ini adalah prinsip yang diyakini oleh sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. Kemudian setelah tiga orang ini, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, setelah mereka adalah ashab syura. Yang dimana asalnya ashab syura itu ada enam. Tapi ketika Utsman bin Affan yang termasuk di dalam ashab syura telah digolongkan pada yang pertama, sehingga yang disebutkan lima. Yaitu Ali bin Abi Thalib, begitu pula Talhah, Wazubair, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Sa'adun ibn Abi Waqqas. Di mana mereka inilah orang-orang yang dijadikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebagai ahlu syura. Ketika Umar bin Khattab ditusuk, kemudian beliau merasa bahwasanya dirinya akan wafat, maka beliau meminta enam orang tersebut untuk bermusyawarah siapakah yang berhak untuk menjadi khalifah setelah beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka ini, yaitu tiga orang yang disebutkan, Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Begitu pula ashabu syura, kata Imam Ahmad, kulluhum yasuhu lil khilafah wa kulluhum imam. Mereka semua pantas untuk menjadi khalifah. Mereka semua pantas dan berhak untuk menjadi khalifah. Karena mereka adalah orang-orang yang paling afdal dari kalangan umat ini. Begitu pula kulluhum imam, dan mereka semua adalah imam. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala di dalam syarah sunnah, menukilkan ucapan Sufyan ibn Uyainah, man waqafa inda Utsman wa Ali fa huwa syi'i la yu'addal wa la yukallamu wa la yujalas, wa man qaddama Aliyan ala Utsman fa huwa rafidhi faqad rafada asar ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa man qaddama al-arba'ata ala jama'atihim wa tarahhama ala al-baqin wa kafa an zalalihim fa huwa ala tariqil muslim ala tariqil istiqamah wal huda fi hadzal bab. Kata Imam Al-Barbahari di dalam syarah sunnah, menukilkan ucapan Sufyan ibn Uyainah, Barang siapa yang tawakuf berkaitan dengan Utsman dan Ali, siapakah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah? Padahal ada ijma' sahabah bahasanya Utsman adalah orang yang berhak untuk menjadi khalifah. Fa huwa syi'i, maka dia adalah syiah. La yu'adzab wa la yukallam. Dia tidak dihukumi sebagai seorang yang adil, begitu pula tidak diajak bicara, dihajar. Ketika kita tahu bahasanya orang ini adalah orang Syiah, kata Al-Imam Al-Bartahari atau kata Sufyan Ibn Uyainah, ketika kita tahu bahasanya ini adalah orang Syiah, la yu'adzab. Kita tidak menganggapnya sebagai orang yang siqah, orang yang adil. Bahkan kita harus menuduh dia. Begitu pula wala yukallam, tidak kita ajak bicara, dihajar. Wala yujalas, dan kita tidak duduk-duduk bareng dengan mereka, berbaur dengan mereka, dengan orang Syiah. Wa man qaddama aliyan ala Utsman fa huwa rafidhi, dan barang siapa yang lebih mengutamakan Ali daripada Utsman, maka dia adalah seorang rafidhah. Dia adalah seorang rafidhah. Barang siapa yang mengutamakan Ali dibanding Utsman, maka dia adalah seorang rafidhah, kata Sufyan. Dan barang siapa yang mengutamakan empat orang ini ala jama'atihim dibanding para sahabat yang lainnya, yakni mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali di atas para sahabat yang lainnya, wa tarahham 'alal baqin, dan mendoakan rahmat kepada yang selainnya dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaffa 'an zalalihim, dan tidak membahas dan berhenti membahas ketergelinciran mereka, kesalahan-kesalahan sebagian sahabat. Fahuwa ala tariqil istiqamah, maka dia berada di atas jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Wal huda, dan dia juga berada di atas jalan yang di atas petunjuk. Fi hadzal bab, dalam permasalahan ini. Maka di dalam pembahasan ini pun Al-Imam Al-Bahari juga menjelaskan dan menukilkan ucapan Sufyan, keyakinan para salaf berkaitan dengan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Dan berkaitan dengan keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak ayat yang menjelaskan keutamaan mereka. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan para sahabat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke 59 atau apa 95. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang para sahabat, wa kullan wa'adallahu al-husna, dan semuanya yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'adallahu al-husna, Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka al-husna, yaitu al-jannah. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula di antara ayat dan dalil yang menunjukkan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam suratul Fath ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahtash shajarah. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridhai kaum mukminin ketika mereka kaum mukminin membaiatmu, membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon, yaitu pada baiatur ridwan. Dalam peristiwa Bai'at Ar-Ridwan. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar balasannya dibanding surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang keridhaan Allah, wa ridwanum minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada semua balasan-balasan yang telah disebutkan dari kenikmatan-kenikmatan surga. Allah meridhai mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang telah mendapatkan dan dipastikan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, begitu pula Tirmidzi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta asy-syajarah. Enggak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon, yakni orang-orang yang mengikuti baiatul ridwan ketika itu, mereka dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tazkiyah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada ahlu baiatul ridwan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula di antara ayat yang lainnya yang menunjukkan keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar aw jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, para pendahulu yang masuk ke dalam Islam dari kalangan orang-orang muhajirin, begitu pula ansar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina taba'uuhum biihsan, dan mereka orang-orang yang beritiba dengan mereka, beritiba kepada orang-orang muhajirin dan ansar yang beritiba kepada sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi ihsanin, dengan baik, dengan sempurna, dengan bagus, bi itqan, tidak semata-mata pengakuan, tidak semata-mata klaim, tapi betul-betul mengikuti prinsip dan metode sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an, maka Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka di dalam surah At-Taubah ini, ayat yang keras ke-100, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 3 golongan yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang muhajirun. Yang kedua adalah orang-orang ansar, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang setelahnya, dari setelah generasi sahabat, maka yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah 1 golongan, yaitu yang mengikuti manhaj mereka dan beritiba kepada mereka dengan baik, dengan sempurna, dengan bagus. Walladzina taba'uuhum biihsanin. Begitu pula orang-orang yang mengikuti para sahabat, mengikuti as-sabiqunal awwalun dengan baik, dengan benar, yakni tidak semata-mata klaim, semata-mata pengakuan, semata-mata omongan, slogan dan yang semisalnya, tapi betul-betul mengikuti mereka dari sisi amanan, dari sisi agama, baik sisi akidahnya, amalannya, ibadahnya, akhlaknya, maka mereka-mereka inilah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka keridhaan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, baik itu muhajirun ataupun ansar, mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keridhaan, begitu pula dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Dan orang-orang setelahnya mendapatkan keutamaan ini pula dengan cara mengikuti manhaj mereka. Dan dari sini ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, kita bisa petik faedah kenapa di dalam kita memahami Al-Kitab wa Sunnah wajib untuk memahaminya dengan metode, dengan cara pemahaman, dengan cara pengamalan sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan versi pribadi, tidak dengan semata-mata kecerdasan kita, tidak semata-mata dengan versinya sendiri-sendiri, tapi dengan pemahaman, pengamalan dan praktek dari sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus seperti itu? Dalilnya diantaranya adalah ayat ini. Dalilnya diantaranya adalah ayat ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjamin keridhaan, begitu pula surga, bagi tiga golongan saja. Yang pertama adalah orang-orang muhajirun, yang kedua adalah ansar, di mana mereka semuanya adalah sahabat, dan orang ketiga atau golongan ketiga adalah orang-orang yang harus mengikuti manhaj mereka dengan betul, dengan baik di dalam beragama. Nah, begitu pula di antara keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath ayat yang ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. Kemudian sampai pada akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat atau akhir surat, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yakni terutamanya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati para sahabat di dalam ayat ini? Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Rasulullah di antaranya adalah para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar. Mereka adalah orang-orang yang tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, namun saling merahmati di antara sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Menebarkan cinta antara sesama kaum mukminin, namun membenci dan memerangi kekufuran serta orang-orang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setelahnya, tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Bahkan melihat mereka, yakni orang-orang yang bersama Rasulullah, orang-orang yang selalu memperbanyak rukuk dan sujud, yakni orang yang banyak salatnya. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dalam rangka untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Yakni ketika mereka memperbanyak ibadah, bukan karena riya, bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin membanggakan dirinya, mempertontonkan dan memperlihatkan dirinya bahwasanya dirinya adalah ahlul ibadah, bukan. Tapi memang betul-betul ikhlas di dalam ibadah mereka. Selain mereka ikhlas, mereka juga adalah ahlul ibadah. Ini adalah orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul di dalam rukuk dan sujud mereka yattabuna fadlan minallahi wa ridwana. Betul-betul ingin mencari utamaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, begitu pula keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhir ayat, yakni akhir surat, kata Allah Subhanahu wa taala setelah memuji para sahabat Rasulullah ataupun orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilu shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'aziman. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, begitu pula orang-orang yang beramal saleh di antara mereka, dari kalangan mereka, yakni orang-orang yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menjanjikan bagi mereka maghfiratan wa ajran 'azima, ampunan dan balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah dijanjikan ampunan dan balasan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, sahabat Rasulullah kulluhum fil jannah. Seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya pasti masuk surga. Nah. Begitu pula di antara hadis yang menunjukkan keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi huwa alladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mutta ahadihim wala nasifa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian itu mencela para sahabat. Kenapa? Tidak boleh kita merendahkan, melecehkan, dan mengkritik sahabat Rasulullah, karena besarnya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelahnya menjelaskan, fa walladhi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bersumpah, lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak semisal segunung emas, artinya kalau seandainya ada orang yang punya kemampuan untuk berinfak dengan segunung emas, hartanya sangat luar biasa, emas sebesar gunung, dan diinfakkan seluruhnya fisabilillah, maka pahalanya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya, ma balagha mutta ahadihim, tidak sampai setingkat dengan satu mut yang diinfakkan oleh sahabat Rasulullah. Satu mut yang diinfakkan oleh sahabat Rasulullah, wala nasifah, akan tidak pula setengahnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kurma, yakni satu mut kurma. Artinya di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tidak boleh bagi seorang pun melecehkan, merendahkan, mengkritik para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka memiliki keutamaan yang lebih daripada selain mereka. Mereka jauh lebih afdal daripada yang selain mereka. Tidak ada satu orang pun setelah sahabat Rasulullah yang lebih afdal daripada sahabat Rasulullah. Orang-orang setelah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau banyak ilmunya, walau banyak amalannya, walau setinggi apapun keimanannya, tidak akan melebihi keutamaan satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun di dalam hadis ini menjelaskan mereka di dalam beribadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seandainya di antara kita ada yang mampu, ada yang bisa berinfak dengan segunung emas, emas sebesar gunung. Orang mau infak emas 1 kilo saja sudah orang terheran-heran, apalagi ini segunung emas. Maka kalau seandainya orang ada, bisa dan mampu untuk berinfak dengan 1 gunung emas, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin setara dengan 1 mud infaknya sahabat Rasulullah. 1 mud itu 1 genggaman penuh gitu. 1 genggaman penuh. Nah, itu 1 mud. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan at-tamr, yaitu 1 genggam kurma atau 1 pegangan kurma. Nah, 2 ketelapak tangan yang digabungkan kemudian digunakan sebagai wadah kurma atau beras atau gandum misalnya, itu 1 mud namanya. Maka 1 sok itu 4 genggaman tangan ini. Nah, bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam wala nasifah, bahkan tidak pula setengahnya, tidak akan mungkin setara dengan amalannya para sahabat. Nah, sehingga tidak boleh untuk kita merendahkan dan melecehkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka jauh di atas kita. Keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bisa mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengikuti mereka. Maka yang wajib bagi kita, yang pertama terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mahabbatuhum, wajib untuk kita mencintai mereka. Wassana'u 'alaihim bilisan, dan memuji mereka dengan lisan kita, itu wajib. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan orang-orang muhajirin wal ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan ansar. Wal ladziina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim yuhibbuna man haajara ilaihim. Dan terus sampai pada akhir ayat. Setelah Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang muhajirin yang mereka meninggalkan harta, rumah, tempat tinggal mereka dalam rangka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula memuji orang-orang Ansar yang mereka sudah mempersiapkan diri mereka dengan iman, begitu pula mempersiapkan tempat mereka untuk menampung orang-orang muhajirin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang setelahnya, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang setelahnya, orang-orang yang datang setelah orang-orang muhajirin dan ansar, setelah para sahabat Rasulullah. Maka prinsip mereka kata Allah Subhanahu wa taala, yaqulun, maka mereka mengucapkan, rabbana fil lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah kami. Begitu pula ampunilah orang-orang yang mendahului kami dari sisi keimanan, yakni mendoakan para sahabat Rasulullah. Ini haknya para sahabat untuk kita mendoakan ampunan, mendoakan keridhaan kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam ayat ini atau menyebutkan di dalam ayat ini bahwasanya orang-orang yang setelah sahabat Rasulullah, mereka orang yang mendoakan para sahabat Rasulullah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Dan jangan jadikan pada hati-hati kami kedengkian, kebencian kepada orang-orang yang beriman. Jadi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak memiliki kebencian, hasad kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah orang-orang yang telah memperjuangkan Islam, telah beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit, di mana masa-masa orang itu menolaknya, mengusirnya, bahkan ada upaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun para sahabatlah yang beriman dan membela nya. Masa-masa sulit. Yang seandainya kalau kita diposisikan dalam kondisi seperti itu, belum tentu kita bisa teguh. Belum tentu kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja kita bersama orang-orang musyrikin. Karena itu adalah mawqi'un 'adzim. Kondisi yang sangat besar, yang berat dan susah. Nah, begitu pula dengan sebab merekalah Islam itu tersebar. Dengan perjuangan merekalah, baik itu dengan ilmu, dengan jihad merekalah, Islam itu tersebar di seluruh dunia. Sehingga Islam yang menyebar ke seluruh penjuru dunia itu diberkat Allah Subhanahu wa taala, berkat dengan sebab perjuangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat Rasulullah punya andil besar dan andil utama setelah Allah Subhanahu wa taala dalam penyebaran Islam. Maka kita mendapatkan Islam itu melalui mereka. Dengan sebab mereka, dengan sebab perjuangan dan dakwahnya mereka, jihadnya mereka. Maka kita tidak boleh membenci, mengejek dan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang kita bisa kaji pada kesempatan kali ini. Adapun berkaitan dengan hukum mencela sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas, insyaallah kita akan kaji, kita akan bacakan pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabtadi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.